jadi ideal itu orang. Saya ke Ka'bah. Ka'bah zaman Nabi Ibrahim. Rumahno. Ka'bah zaman Nabi Ibrahim. Iku rak didawi pangeran ben Nabi Ismail antahira bagi ali thaifin wal aqifin war ruka'i sujud. Bagian ayat wal qaimin war ruka'i sujud kan diulang dua kali nggih. Aqifin be apa? Wal qaimin. Pertama Nabi Ibrahim gawe Ka'bah Ibrahim ora trimo Nabi Muhammad nembe Nabi Muhammad nembe. Kontrae apa? Allah tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti ya. Tahhir baiti ya. Tapi apa yang terjadi? Sausé Nabi Ibrahim wafat, iku malah Ka'bah iku sarang berhala. Piye iki jajar? Padahal Nabi Ibrahim kekasih pangeran. Kontrae mbah pangeran bangun Ka'bah steril kok berhala. Lho kok malah nggon sentrale berhala papan atas ning kono kabeh. Jumlahe ra siji loro ning 300 widak. Ngono zaman akhir timo masjid tem pojoke ana wong gitaran iki enteng. Tapi ora halal lah mesti iki enteng coba ngene iku iki enteng. Dise iku Ka'bah iku pinggire. Sing ngater ya bujalmu. Bener Habib saya rokok aku. Jadi dunia aku 100 Ka'bah sing ngono mulyane ya tau gak steril. Lah mulane iku sirine Gus Asis, pangeran wis tetep ora ngrasa. Pangeran itu nak gak hukum jen unik, serang nggak salah. Iku sirine kena opo Kanjeng Nabi ketika neng Medina, kon madep Baitul Maqdis. Merko nak madep Ka'bah, iku coro tuh, dia madep kata hubal dan kanca-kanca nih. Iku pangeran, itu pangeran ini serang tahu salah. Iku sirine kena gue pidato lagi pak. Yang kemana dia nih kau beri yo. Pan satu lagi. Ya selaris. Saake di dulur di rezeki isti. Pan, iku pangeran. Mane ora ono hukume pangeran cek nasa mansuh kabeh ono hikmah. Sebut dia badalna ayatam makana ayat mesti wallahu a'lam bima yunazzil. Iki kata jumlah mutarido iku wallahu a'lam bima yunazzil. Nah, kalau kan somongane wong kafir paham gak sih? Wong kafir ngomentari nasa masuk innama anta muftar. Tapi kita kan enggak akan kayak orang kafir. Bahkan kita keyakinan cek nasa mansul lae kabeh ono hikmah. Umpama pas iku nabi ning Madinah kok madep Ka'bah. Iku piye-piye ning Ka'bah iku ditari 300 meter. Mane ra oleh nabi madep Ka'bah. Kon madep Baitul Maqdis. Tapi dunia ku ora steril, yo resiko. Mergo Yahudi terus kok luhur. Lah iku mulane dunia ku gak steril. Jadi orang Yahudi Muhammad itu gaya tok di agamanya. Nyatanya anut kiblat tuh. Nabi kan terus akhirnya, waduh perkara. Jadi ucul kok. Madep, madep Ka'bah sing akhirnya ono hubal bareng. Kena komentar wong Yahudi. Jadi Muhammad itu cengkeh. Layat tapi udina, anak tapi tapi kiblat anak. Gaya nih tok di nerai Yahudi, tapi ya, dia Yahudi, gaya tok. Manis kan Nabi, masyhur, Nabi memuangis. Memuangis sampai tunggu mereka Gusti, kok malah jadi ini? Akhirnya Allah nurayat kau dengan rota kau lu bawa jika bersama. Falan wal yan naka kiblatan tardoha. Angel gak dunia? Ya angel dunia gak steril. Ini mau balik nanti dunia gak steril. Jadi itu kali kayak dia anak rodo pacaran. Gue amuk tenanan ninggal. Gue baru yakin nak halal. Lepra loro. Dasar turunan pas-pasan. Ayo kayak dia anak rodo salah. Gue bingung. Gue tegas sih ninggal. Malah parah. Gue lon-lon. Gak ngerti nak iku. Parah. Sedengan kayak dia raimu gak sedengan. Cara komposisi mandat. Terus mandat. Jadi kan nangis. Iku pangeran. Jadi pangeran gitu nya. Artinya ini, umpama wong belajar periode Makia, guys. Orang iso ape tegas. Kabeh ada kearifan, apa? Kearifan. Karena semuanya ada komposisi yang terukur. Tapi gak sik menculot kabeh sinone iku mada matenya. Matenya. Wah, akhirnya gasak sana gasak. Sing tegas. Tegas piye nabi ku bahkan nate ngendikan nabi nate ngendikan di periode Makia wa inna ayyakum la ala hidan au fi dalalin mubin. Ya sing ora usah geger mbah bener mesopo. Padahal Nabi tahu dia yang benar, tapi mau bener geger wis. Wa inna ayyakum la ala hidan Alfidolal bin nate ngendikan lana amaluna walakum amalkum. La hujjat bainana wa bainakum. Enggak ya ora mungkin. Wong Nabi kok ngendikan aku mek kowe ya ora ana hujjah. Fa innal Islam lahu alhujjatul baligh. Islam tentu punya hujjah yang paling top. Tapi Nabi ngadepi musuh-musuhe ya la hujjat bainana wa bainakum mesti ora usah adu argumen padha ngene ae. Soalnya ya cuma ubi nanang kok totalan neguri, gampang. Wailahil masir, kok cocokan nengono. Tadi Nabi gue tahu nak amin gue nih. Lalu mati kira tahu ngaji-ngaji ini ganyang. Ada nongol. Monik-monik itu spare kaya. Suara gorong. Ya Allah ya. Jadi mau cerita, jadi kan anut aku ya kena, orang apa anut sopo. Jadi mulanya aku anut periode magia. Lah Imam Mahali aku wong alim alama, dia tahu betul watak-watak kau ya. ISIS aku ngerti. Mulanya dene mau ngulang tafsir itu surat nama tafsir. Umpama aku yakin, umpama ora kepen ngel-ngelok wong malah menawa urut sesuai asbab nuzul umpama. Tapi kan luwe angel. Saling ngarang ikra bari pemudasir kan luwe angel. Akhirnya gawe garis apa besar. Trennya kafi ke belakang kan apa? Magia. Dan kalau magia itu memang luar biasa, Gus. Orang itu disadarkan betul. Ya nggih, Gus. Misalnya tadi kan luar biasa, memang magia itu apa? Orang itu diajak dialek dengan hati. Kalau madaniyah kan dengan power, sudah dengan kekuatan. Tapi kalau magia kelihatan sekali dengan hati. Ya coba ana surat ngene to. Lah kok nyiksa aku alasan nemoku. Wong aku mung darani Allah iku pangeran. Susah opo sih Allah tak arani pangeran kan dunya meraka lho. Lah nek aku darani kowe goblok, tak kowe kriminal, ke mantel aku pantes wong ora nu. Aku iku dadi Islam iku ciri khase darani Allah iku pangeran. Terus ya rugi mopo dunyamu ya ora. Dadi ini sederhana sekali. Ya itu yang ditiru itu. Waqala rajulun mu'minu min ali fir'aun yaktumu imanahu. Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Jadi sederhana di sini. Kok bo, aku bawa musuh itu rugi itu apa? Dunyamu ya rata pangan. Bujumu ya rata gondol. Mau aku darahnya Allah itu pengeran. Terus rugi namu apa? Kayak apa sederhananya periode magia? Saya iki wong wis ora roh ngaji ngene iki ganyang. Ya ganyang sate to kok ya kena to mangan. Halal-halal lan rujak-rujak to opo. Darah wong Islam. Ya Allah ya. Aku wis setuju to ora? Ya sampean kapan-kapan mau coba? Kafe. Kiai ini digilir. Kula niku yakin kula niku masya Allah. Mulane kula yakin ae yakin hakune. Ora iso sak pinter-pinter kiai saiki nandingi ulama dhisik. Dhisik ku yo ulama wali terus wali. Dadi wis gak tau keliru. Imam Romli ku nak ditakoki hukum ning kitab ra iso. Iku dhekne terus dangak ning lane. Tak tok kok pesane iki saged. Aku mau delok tulisan Allah Mahfud. Dadi dhisik. Wah dhisik wis. Dadi dhisik ulama fikih wali. Saiki ora kasut tok. Iseh usah ulama pekeh weh. Jadi Imam Romli masyur. Kalau kau iseh dulu ane ulama pekeh. Yo, pinter lah terus. Lah Imam Nawawi tahu debat be wong, tahu debat. Piye hukume ngancani wong sing ganteng dia nganti kok cawe itu. Imam Nawawi muni haram, sing koncone guru muni ora. Walhasil terus Imam Nawawi, yo tes masa iki. Aku bek kowe kan padha ketuane ulama terus bener rasa penting ning kok. Ika cerita ulama musuhe dene musa debatmu. Ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Nabi lungcune ngendikane koyo ulama fikih ora koyo ning hadis-hadis Bukhari Muslim. Al qaulu ma qaula husyah. Maksudnya al qaulu musaddaq ma qaula husyah. Dadi al qaulu pendapat sing kene dino tu ma qaula husyah maksudnya Syekh Nawawi. Mulane Imam Nawawi musyhur. Sama ni Rasulullah Syekhon. Nabi darane aku Syekh. Jadi di saya usak ulama fikih para Kanjeng Nabi nanti koyok ngono. Itu orang bekas kasutan tu. Imam Syarozi, wani ngarang kitab muhadzab. Usak usik ngarang kitab berkali kali ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Diundang ya Syekh. Sedekne wani ngedaro kitab jadi muhadzab. terus disara Imam Nawawi jadi kitab majmu. Imam Nawawi diutang kanjeng Nabi dilegal lo kanjeng Nabi orang cuma dilegal lo MUI. Lu keren berarti mau dibendung PBNU tapi PBNU Muhammadiyah ora sing bendung langsung Imam Bukhari kitabe terkenal iki wis sausé dilegalno Kanjeng Nabi masyhur ana ulama ngipi amen sinau kitab kok fekeh sampean delok ngene manaqibul Bukhari senengane amen fekeh terus ketemu ngipi ketemu Rasulullah hatta mata tadrusul fiqh wala tadrusu kitab masyhur kowe kapan sinau fekeh kapan sinau kitabku wama kitab buka ya Rasul Kitabun ala fa Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Langsung sinau. Amir sinau fikih, kapan sinau kitabku jare kan. Kitab jenengan apa? Iku Bukhari. Mulane aku leren becet kok anak istipeni Nabi. Ora cara Nabi lah Bilal guys. Bilal Bilal guys. Kalau ngipi ketemu Bilal ha apik to ae apik. Lho kula niki termasuk ora dikramat. Kula niku nate bantah-bantahan mbek Bilal suwengi ngipi. Gara-gara arek niku niku Gus. Kula kan beberapa kali umroh. Singkat cerita pas umroh itu kan kula nate haji. Ibu-ibu lho Gus, nak bengi kan gawe ning masjid Nabawi iki. Ki Mansur jam piro? Mulai ra oleh jam piro? Jam 11. Jam 11 apa jam piro Mas? Sudah. Sudah. Nah, ini Mekah kan bebas ya, 4-3 jam ya. Iya, ya, Mansur. Wes singkat cerita itu bengi-bengi jam 10. Ya jam 10. Ibu-ibu kan wong aku de facto dianggap ya dianggap pembimbing padahal aku ora pembimbing ae dianggap. Wong arep ana nabune. Dadi wong arep ono. Aku kaji plus mbayar. Mbayar 100 piro. Pembimbingnya susah so ngerti nak aku ngalih akhirnya dia tuh pembimbing wah tetap bayar lah mata nak uang. Singkat cerita itu ibu guys, uang mau itu ngel loh Pak Ba, kenapa sih kita tidak bisa ke Raudhah kalau malam-malam tidak kayak yang di Mekah? Yang Mekah kan pasti kerja. Aku yo eskal guys, pas neng Raudhah yo eskal kena obor. Padahal Medina itu harusnya lebih gampang guys diatur kan tempatnya terbatas terus. Lebih steril gimana sih? Kan lebih gampang. Cara dibolehkan kan lebih gampang. Lebih gampang ngaturnya. Oh kata Sutong itu, mau itu ketemu Bilal. Bilal tu anak hilang. Ya Bilal, Bilal mau adinnya. Ya pas Arab. Ya Bilal ketika ini kita harus binemat. Pulau ni tu takut pertama Bilal. Aina Abi bapakku ni. Hawa dah fiku batil khodro. Iku mahamalatil Quran. Wafihim terus ya diterangkan saya termasuk untuk tafsir ya, tentang bapak. Bapakmu ning kubah iku ning ambek hamalatul Quran ning kubatil khadir. Kubatil khadir iku bae Rasulullah. Tahu ada aja. Jadi kula seneng mesti terus. Singkat cerita, lah ya aku mau takon tok mbek Bilal bapakku ning kono. Bapakmu nang kono mak sing kubatil khadir mak hamalatul Quran sampe wong sing apa kan. Terus aku takon. Lah jenengan metu kula ape opo? Mendingan dhe Bilal. Mbok kiai-kiai ku kandhani, Madinah ku koyo nang Mekah. Bedane opo? Nak Ka'bah ditoleransi wong wedok mlebu 4-3 jam mergo Ka'bah. Hawa Rasulullah asrafu minal Ka'bah. Bukan dupamu. Dupamu. Aku yo sesuk yo, aku yo wong daerah kene yo biasa brengket. Lah kok ngamuk aku bukan. Aku ya tangkem elek maksudnya. Kok ngamuk aku bukan apa ini. Terus jawab bilang, yo, layo, pokoknya mau ngomong ngomong aje, nak kudu ni podo. Mata yang awal. Jadi memang unik ya. Mekah dan Madinah itu unik. Makanya saya yakin suatu saat Arab Saudi pasti rubah. Karena yang komplain itu banyak kan, nyuwun sewu kan tidak fair. Kalau orang Ka'bah ditoleransi lanang wedok mlebu sampai 4-3 jam karena alasan apa? Ka'bah. Rasulullah itu asrofu. Daripada Ka'bah. Ya soal nanti ketertib ya ini bukan kritik ya ini kan istilahnya permintaannya kan kasihan ya. Wong wedok-wedok kadang kasihane neng ngene. Iku sin bongoh ya. Nah, kadang nyun sewu sudah 4 hari itu nyun sewu khair. Hari terakhir ketemu bengi ya Mas. Itu nangisnya masyaallah. Enggak sempat. Dene rasuan Nabi mergo khair pas wae tinggal 1 hari pas suci ketemu bengi. Diumumkan anak subuh cabut. Wadah nak cabut itu jam loro wis ditotoki nggih Mansur kon foto siapan. Siapan matane wong. Jadi ibu-ibu itu nangis tenan. Satu. Jadi menurut saya yang seperti itu kita harus menyuarakan. Tapi ya kita memang enggak mungkin lah kita fatwa hukum karena wong wedok sing engkeh, wong lanang sing ora jelas mari fitnah ini ya akeh. Tapi kalau alasannya itu Mekah juga mengalami hal yang sama. Sama gitu. Maksudnya kalau alasannya khawatir Mekah pun sama. Makanya uniknya Quran kan di situ. Uniknya Quran itu memang Quran itu luar biasa. Dari awal tawafkan sah lailan. Ya dengerin ini secara sah kan tawafkan sah lailan. Bahkan tidak ada waktunya sah semua. Efek daripada itu adalah Ka'bah di tengah masjid. Padahal perempuan pun wajib tawaf. Ya, misalnya haji kan ya wajib tawaf ifadah. Umrah juga wajib tawaf rukun. Efeknya mau tidak mau perempuan kan harus di tengah masjid. Itu yang menjadikan alasan Arab Saudi membedakan apa? Madinah dan Mekah. Kalau Mekah itu darurat, mau tidak mau kan dipakai tawaf. Dan di antara yang wajib tawaf perempuan. Berhubung enggak ada syarat naharon kan lailan. Wanharo kan gimana sih akibatnya kan? Sementara Rasulullah tidak punya posisi seperti itu. Tapi nyuwun saya pikiran seperti itu kan tidak mungkin kalau kita sebagai ahli sunnah ala Indonesia. Paham ya? Kan enggak mungkin kita misalnya mengatakan tapi Rasulullah enggak punya posisi, kan enggak mungkin kalau kita loh. Iya. Paham enggak maksud? Paham tenang lur. Paham gitu. Artinya kalau kita mentoleransi ikhtilat karena ifadah, karena rukun. Cara aku mahabbatu Rasulullah ya rukun. Apa sih kalau aku pengen ngepresekno seneng. Seneng itu. Tapi aku yakin Arab Saudi itu suatu saat pasti rubah. Niku kula menangi ya, Mas. Kula menangi niku teng kitab-kitab tentu saya ada menyanding langsung. Itu dulu ditutup maghrib mas. Sekali pun jalan lain itu ditutup terus mundur jam 09.00 saya ini mundur jam berapa? 10.00 tanya aku sesuai berapa? Full ya aku kan mundur jam 11.00 terus full berusut full karena gak mungkin seakil mas nak sing alami tadi kan beberapa perempuan itu ya itu biar Mansur ada yang lapor ke saya pak saya ini ahli medis saya ini orang kedokteran. Jadi saya termasuk orang yang nyuwun sewu enggak suka pakai obat apa penunda apa head. Jadi banyak juga yang alami ya Mas. Nah itu resikonya yang alami kadang wayahe ya, hari terakhir lagi suci. Lah ya pas kemarin-kemarin head enggak iso dekat Nabi karena head pas hari terakhir suci wayahe pulang. Wayah ditutup, wayahe pulang. Wow, tapi Bilal ngamuk enak aku. Wah. Repot ini. Tapi alhamdulillah nanti ziarah Bilal. Pada peristiwa ini kan ada teng Jordan. Ziarah ning Bilal. Pancen wong nak melarat ning dunyo nganti kapundhut iki melarat. Makom niku sakake. Dadi dekne wis ketok melarat terus amdan tenan. Jarak. Sing nyuwun sewu sing jaga kuncine nyuwun sewu Gus iku tak golek iku pasangan wedhus. Dadi gak terawat ana padha ana makome Salman Al Farisi, makome Khalid bin Walid kok keren. Walid, makomnya kan untuk tentang Israel. Jadi Khalid bin Walid, terus Salman Al Farisi itu kan kabudutnya pas Futuhat Syam. Jadi makomnya datang putih, dia datang Syam gitu maksud. Kalau nanti ziarah, wah keren. Masjid itu, kalau untuk kitab saya buka dirjilan di Gunjau, itu makomnya Salman Al Farisi. Anak Israel itu unik. Berarti dia ini aku ya gedeng wong Islam, tapi aku lihat kandani gait pulau. Gait pulau itu yang Israel. Gampang Pak Bang ngadepi kudu ngerti bayari aman. Baru kayak kedunya. Iya baru kayak kedunya dan gampang sih. Biar ngadepi umnya begitu gampang. Wong itu kedunya. Lho kula ngalami ora jare. Kula nu teng imigrasi Israel niku. Jane ya Palestina cara bahasa mung ya sekolah. Sembol. Niku antri ku ono nak kene. Aula bener. Wah matane wong imigrasi antri. Mbok piye mutawisku dadi dhewe cukup-cukup. Kula nomor nomor loro terbar. Terus kan dari gampang ada piro senang duwe maksudnya itu jadi pelici itu lo ning pelici oh mata ana wong ngene lalu itu nih guys bahasa Arab teng mereka itu karena mereka apa guys kan ditaklukkan era Umar kan era Umar terus guri-guri berusut dikuasai Salibis meneh terus era Asinter Salahuddin Alayubi balik meneh kalah meneh balik meneh terus setengah-setengah nanti saya iki. Nah setengah saya bahasa Arab ini kono itu fushal. Kalau mau cowok nangis, padahal yang bikin pemerintah Israel. karena mereka mungkin pakai kayak sarjana-sarjana muslim. Jadi misalnya nenggone masjid Aqsa itu ditulis guna yubaru min akabir ashabi Rasulillah radhiyallahu anhu ini itu di itu ditulis detail di sini yo radhiyallahu anhu kok di sini dimakamkan 500 ashabi Rasulillah di Nafatatus Syam min muqaddimihim Salman Al Farisi. Oh, cepet kan. Wah, yo makamnya Nabi Musa yo ditulis Quran wae. Padahal ning Israel. Nah, gue nanti sholat teng Tel Aviv nenggani ibu kota Israel. Punya masjid tulisannya kok neng bio kaligrafi ini ya anak sholat tak nati min zalatin al gumatin al kabairo fil hufrodi kalaman. Gue nanti sholat nenggani sahil nenggani pantai Tel Aviv. Gue nong masjid ya mantu. Masjidnya gue setua. Dirawat di Israel itu sih. Wahada mas hadal masjid banahu ba'du sahabati Rasulillah tina fatahus syah. Bahasa Arab susah. Bukan enggak boleh sopong. Jadi makanya ini kan misteri Tuhan. Makanya Israel itu menurut saya tidak akan bisa menguasai Palestina. Karena di internal Israel itu ada 30% partai Arab yang enggak menghendaki Israel sejahat itu dengan Palestina. Palestina. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kita khawatir ya boleh, tapi tetap wa bapoh illa yutimman rohlu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Tetap Allah itu memperlihatkan nurnya. Saya itu ketika di Tel Aviv itu syukur betulnya. Kok iso Israel terkenal jahat yang ngono masjid yang Tel Aviv yo. Boleh pakanan Islam yo. Mana yang kerja geman kedengan suka, suka itu barokah Islam. Masuk ke ketinggilah dia tetap suka. Maksudnya gara-gara suka, jadi orang-orang Turki yang kaya raya itu investasi di Tel Aviv. Karena ini investasi uang kan diiakan sama Israel. Karena bawaan Islam dia tetap gawe hotel ala Islam, gawe catering ya ala Islam. Jadi neng gune Yerusalem kotanya gua baru gedor Turki. Sehingga orang Islam sing jarah ke sana ya rasa khawatir makanan halal ya makanan itu karena ya. Ya nak orang suci arek iso duit pidato ra cukup apa. Duit investasi nang kono. Gorong-gorong ora cukup menah kok. Wong kulo visa entek 40 juta. Kok ngurus visa sak tiket. Ku pidato ngira kok. Pengro. Tak ono to. Artinya gini, iku pangeran. Mulane terus maksudnya bali niki kula bukan ngelantur tentang Quran. Mulane sedekah ketika ngendikan wajah itu tetap di amwalikum manusia. Kula rasulatul jihad bil amwal kasus itu. Wajah itu di amwalikum dunya barokah. Riyen pemain nak muslimu dipaksa muka lan Ramadan. Barokah investasine Sulaiman Al-Fahim ning Manchester City ning Manchester ning Real Madrid kuwabe stadion dikai masjid. Piye? Iku barokah mung larat ta mung sugih. Kau nak jadi muadzin? Kau nanti golek no muadzin Manchester City juga masjid rongono. Dulu kau yo Islam tersangka, tapi gara-gara investor wong Islam. Wah, rata mau bolos pelatih wedi, ngurusin Sulaiman apa yang toko utak utuh nus wedi. Tadi, lah yang mulai pengiran itu yang baca itu, tapi apa saja? Musim dua wong. Islam Manchester City. Ya sebenarnya gaya muat semua macam-macam. Masang pemain Muslim ya semua antai. Ada yang lebih ngeri itu. Teng Amerika itu tahun film 2012 ya kiamat itu. Kiamat. Wah, aku malah lucu nih guys. Wah di, wah gaya kuapal sing bebas kiamat. Alasan lucu guys. Pertama melebu ilmuwan budak. Itu kenapa boleh masuk? Wah itu ilmuwan yang menjaga ilmu fisika ini. Wah nana melebu. Itu ahli wapun, terakhir mau ngarep utak untuk itu gak, ya gak ahli kimia, gak ahli fisika, gak ahli netropopo, gak ahli pokoknya ada keahlian, lah itu siapa? Itu yang biaya jadi orang Amerika lah, itu bayangin itu namanya ngarep itu serah ahli apa, ahli biaya itu. Jadi pertama budak ahli kimia, itu ahli nitrogen, woy pokoknya mau ngarep Arab utau tuh, lah itu ahli apa? Oh itu sing biaya. Oh iya. Ini mau Arab punya nunggu deh. Mau Arab lu hebat. Padahal sama kan ini lugu. Investor yang sukses di Perancis itu Fayette. Dodi apa? Alfa. Itu dua investasi yang Perancis nih Inggris itu masuk orang kaya. Wanak ini dipacar oleh Didiana gak terima. Artis yang walang pulang tapi dipacar. Tanggung-tanggung. Iya dong. Wong roh kabeh sing macar Dodi. Dodi Fayet iku anake. Woe ku pirang miliar malah. Dadi investasine wis 20 juta kan. Iku bok ne bok. Mau ngetes kowe. Wong ISIS kok rawane. Artinya gini loh. Cara aku ora usah menafikan wajah itu napa? Ya amal itu untuk nyata. Sekarang di Amerika juga sama. Itu saya pernah lihat, saya kan punya banyak teman pakar ekonomi, itu di Nasdaq di itu. Itu Amerika itu tidak bisa bayangkan tanpa investasi Arab Saudi. Ternyata pemilik saham sekarang terbesar itu bukan Jeff Bezos lagi, tapi orang-orang timur. Bayangkan misalnya sahamnya Al Burut Qatar saja sudah berapa? Investasi yang digerakkan Qatar saja berapa? Nah yang mau cerita, lah sekarang kita ini terjebak Israel seakan-akan dijaya, kita takut hancurnya Palestina, itu salah. Islam terlalu kuat untuk hanya hancur oleh apa? Israel. Karena yang menguasai saham di Israel itu orang Islam juga banyak. Di Tel Aviv itu ada masjid, ada investor Muslim, banyak. Makanya gini aku bingung. Bingungnya misalnya nggak ada hubungan diplomatik, kayak Prancis kayak apa punya apa Turki. Sebenarnya pangeran sangat pangeran. Nah Indonesia pantas sih ada hubungan apa? Diplomatik karena tidak cukup punya power untuk punya hubungan apa? Diplomatik. Tapi kayak rasanya Allah non asing di hubungan apa? Diplomatik asal punya kemampuan apa? Dakwah tadi. Karena masjid di Yerusalem ya Mansur. Andai kan tidak ada investor ke sana. Karena ekonomi kayak yang negara Yahudi. Baru kayak ada investor Muslim, toko sepanjang Yerusalem mulai gang-gang itu toko Muslim apa sih? Joko ya, wong Turki, wong Pakistan, wong India. Aku toko Quran yang nangkono, toko kitab yang nangkono. Jadi wong Yahudi yang saya wong minoritas tadi. Padahal sekarang dicaplok. Israel. Israel. Tapi atmosfernya sama sekali gak Israel. Jadi melebu masjid Aqsa itu nak wong Islam itu pintu gerbang. Sementara nak ape ning gone sinagog wong Yahudi niku liwat lorong. Ditopo guri. Iya gitu sih. Ya barokah suka-suka yo. Barokah suka. Wah, aku yakin iku duit pirang triliun iki kanggo investasi. Lu puas Arab pahpon. Justru barokah gak Arab ku arepe susah, guys. Dadi gak iso Arab suki Arab ami koyo wong Arab Saudi malah ra iso deh. Jadi tulisan nang kono iku mok bahasa Ibrani mek bahasa Arab. Bahasa Ibrani ini cilik, karena orang Israel dewe ora iso bahasa Ibrani. Dadi nek nang kono ya lucu. Dadi kowe mangkel wong Yahudi tapi wong edo bahasa Arab. Muat nang. Wes kowe bingung to nak kowe. Dadi ku nabung gak kowe. Nggih. Kuwi ana cekel Israel. Mohon kula terus nang ngaji ning surat. Qala husafi suratil ikhtimalat untuk ada pira-pira kemamparan afiyah duha itu paling faedah-faedah ikhtimalat asal isis yang ketiga kalau saya visuratin kahfi saya mana nanti jaladuddin al-mahal ini apa? Jaladuddin al-mahal Allah sapa Allah dirupani dan kholako kanggawi sapa Allah di asamawati yang pira-pira langit wal ardolan bumi khosan nartan ta'ana sapa wa ta'ala huma yang samawat lan arat di zikir klan zikir li anna huma krona satam yang samawat lan arat wa agumul makhlukon iku gede-gede ini pira-pira makhluk lina diri naga diwong sing gelem angan-angan. Maksudnya Allah sehingga langit bumi. Padahal segala yang di alam raya gaweane Allah ora mung langit bumi. Disebut mergo apa? A'zab li annahuma a'zamul makhluqat lin nadir. Wa ja'ala lan gawe sapa ta'ala khalaqat sing gawe sapa ta'ala azul mati ing grogro sisi peteng wan nur lan nur. Iku lazul mati. Nek saben-saben peteng wan nur lan saben-saben nur. Wa jam'uhuma utawi jamakno lafat zulumat dunahu ora kok lafat nur dadi zulumat gawe pira-pira peteng nur mo mufrad merko likasrati asbabia krana akeh kang dadi sebabe zulumat dadi donya mulai dhisik peteng kok akeh nak nur iku pas-pasan apa ya wajam uhma dunar apa likasrati asbabia wa hadza utawi iki ku min dalailat min dalaili wahdaniyati setengah sange pira-pira dalil wahdaniyah Ya tapi tetep peteng akeh lha iku Radik Jaya. Mumpun ngandel kula. Peteng wis senajan to akeh Radik Jaya. Kayak apa pekatnya malam, kena sorot cilik lah tetep tembus, napa? Jadi zulumat itu gayane tok akeh, tapi enggak berdaya di depan cahaya. Tetep ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ora usah kuwatir, mon. Pokoke Islam dirusi pangeran kuwi ora usah sok engkek. Aneh-aneh. Biasa wae, penting iman be Allah. Tinggal wali songo Islam yo mlaku, dipimpin wong ngene-ngene iki yo mlaku. Pimpin mubalek entuk sangu yo. Gua yang nonton wajib ikhlas, ya nak ikhlas tetap wajib. Nyatanya dora ikhlas yo, melaku. Yo rakape tapi ayo sebagian. Wadau tapi kiku minta lah ini wahdaniyah terus tengah sangi biro pro dalil keisannya Allah. Semalam di naga faru mengkonuli tapi biro pro wong kafir. Maaki ami hadat dalil serta nih jumenengi ilah dalil. Biro bihim klan pengirane poro Allah di naga faru yak diluna iku malah madak nosopo Allah di naga faru. Maksudnya pengiran di padak noliane. Pangeran, wong kafir kurang ajar tenan. Wong tiga ayat koyok ngono kok pangeran disejajar robek liane? Pangeran. Ayu sabu nanti saya madano sopo kufar dihiban Allah di padano zairahu kelawan eng sakliane Allah. Tajane ya roti keliru. Maksudnya ayu sabu na zairahu bih, tapi ini dibalik. Jadi kan gampang ayu sabu na zairahu bih, tapi sebenarnya ayu sabu nanti saya madano sopo kufar di kelawan Allah di padano zairahu eng liane Allah. Fil ibadah di dalam ibadah. Buat apa yang Allah tidak kalau kau kan gawe sop apa kuming siro kape mintine sangi lemah ayah luku biholki ya ya no beban bak biholki abi kum sebab gawe bapak siro kape rupane adam adam digawe minuh saking tin cuma kau dong kau nuli mutus no sop awat ala ajalan eng ajal mana nih kue itu serai suami leh ajal mus kadung ditulis nang kono artinya kue itu lemah tenan tekan ajal wae ditentang no allah kue ramelok melok laku marin siro kape tamu tu nama ti siro kape intan tiha inalikan entai ajal. Wa ajalun musamman aida. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentokno iku madribun inta. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentokno. Iki mubtada dadi sangka isim nakira mergo disifati napa? Musamman. Iku madribun wis ditentokno inta ana sandinge apa. Terus endahu libak sikum nggih. Krana jatah ba'sira kabeh. Dadi ketentuan akhir zaman iku kok ditentokno apa? Cek ana gempa cek likuifaksi anggere ngowahi kiamat ya ora kiamat ora ana apa-apa lah nek kiamat nggih. Ora usah mikir kiamat dekat cek dekat ora dekat mesti terjadi kok ribet nggih. Mikir kiamatmu dhewe mikir kiamat wong akeh malah enak bareng-bareng monggo dhewe. Seneng ampo ribet. Dogae tok dadi wong-wong ngono ku nak terus saleh terus taubat nang aku ngandel. Pakuane yo. Ngono-ngono. Nah, saya ngedikan kiamat dekat terus wong soleh nambah ibadah itu tak lem. Kok aku aneh ya doh. Pantes. Mana bener sih Dina Ali? Saake swarga neraka. Dina Ali tau ngelem. Paling aneh ning dunia swarga mbek neraka. Si takok Dina Ali ya lucu nang ngedikan. Kenging nopo ya Ali? Haba to libuha. Sing sitok ya haba ribuha. Swarga iku aneh jare apike ngono, tapi sing goleki swarga ya santai-santai wae. Do turu. Mesti nama Tolibuha, sing kepen bus warga ya santai-santai. Mas nama turu santai. Neraka aneh tembudi. Nama hari buha. Jadi udin neraka ya turu-turu. Ya turu-turu. Mestine kan wedi kan mlayune banter. Mlayu menggendan. Nah seneng swarga mlayune banter menuju. Tapi nyatane ya padha turu-turu wae. Eleng-eleng kalimat itu tidak ada di tirali kodang tenang. Nama Tolibuha, aku nak ning swarga. Nah neraka, nama hari buha. Ya kok ada guyu kowe barang iku. Senengan kok nuduh wong liya. Ora usah nuduh wong liya biasa wae. Sumantum mongko nuli uta sira kabeh. Ayo al kufaru ibra-bra wong kafir utam daru nama mang sira kabeh. Tasuku nanti kese mamang sira kabeh fil ba sing dalam bas. Ba'da ilmikum sakwise ngerti sira kabeh annahu satemne wa ta'ala iku ibtada ngawiti sapa wa ta'ala khalqakum ing gawe sira kabeh. Lawaman disapane wong kodaro ku mampu sapa man alat ibtidae ngatese ngawiti gawe Allah yang memulai gawe langit bumi gawe kowe bahwa mongko te Allah sing disebut ning kene man alat ada ing ngatese balekno kowe kabeh langit bumi abdaru luwe kuasa mulya.